Anak yang hebat, jumpa lagi dalam program Ceria, cerita, ekspresi, dan imajinasi anak. Bagaimana kabar anak-anak? Apakah kalian sudah siap mendengarkan cerita Bunda? Baiklah, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang anak yang kreatif dalam menyelesaikan masalah dengan judul Kakak Istimewa. Nah, kalian bisa membayangkan dan menirukan apa yang ada dalam cerita ini sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Nah, agar tidak ketinggalan cerita, sebaiknya semua tenang ya. Oke, kalian sudah siap? Ya, begini ceritanya. Niko seorang anak laki-laki berumur 4 tahun. Ia sudah sekolah di PAUD. Niko mempunyai seorang kakak laki-laki berumur 6 tahun. Reza namanya. Kakak Reza memiliki kaki yang tidak sempurna. Kalau berjalan, ia harus menggunakan tongkat. Kakak Reza sudah sekolah di TK. Nah, suatu siang, saat kakak Reza sekolah, Niko bermain di rumah Nina. Rumah Nina berada di depan rumah Niko. Nina memiliki kakak laki-laki bernama Dennis. Niko lari tergopoh-gopoh. Nina! Nina! Nina! Panggil Niko. Nina! Aduh! Kenapa Niko? Tanya Nina keluar dari rumahnya. Kakak Dennis tertawa. Hati-hati Niko, bajumu jadi sobek. Ayo, main sepak bola sama Kak Dennis ya. Ajak Kakak Dennis. Ya Kak, tapi saya mau main sama Nina dulu. Jawab Niko. Wah, kucingmu bagus sekali Nina. Kata Niko. Iya, ini kucing kesayanganku. Jawab Nina sambil menggendong kucingnya. Nina dan Niko bermain kejar-kejaran bersama kucing Nina. Baru asik mereka bermain, terdengar suara Bunda Niko memanggil. Niko! Niko! Niko meletakkan telunjuknya di depan mulut sambil mengeluarkan suara. Diam! Diam! Itu suara bundaku. Iya, itu suara bundamu. Saut Nina. Niko, ayo pulang dulu. Ini waktunya makan siang sayang, ya? Kata bunda. Wah, aku kan baru sebentar mainnya. Aku belum jadi main bola sama kakak Dennis. Main bolanya bisa lain kali, Niko. Sekarang pulang dulu ya. Kamu harus makan siang dulu. Akhirnya, Niko pulang dengan perasaan sedih karena belum sempat bermain sepak bola dengan kakak Dennis. Bunda Niko berkata, "Maaf ya Nina, Niko pulang dulu ya. Terima kasih ya." "Iya, sama-sama." Jawab Nina. Bunda, aku kan masih ingin bermain sepak bola dengan kakak Dennis. Kok diajak pulang sama bunda? Tanya Niko. Aku mau main sepak bola, bunda. Kakak Reza kan gak bisa diajak main bola. Lanjut Niko sedih. Niko, bukan begitu. Ini kan sudah waktunya makan. Dan sebentar lagi kakak Reza pulang dari sekolah. Jadi Niko bisa bermain dengan kakak Reza. Ayo, sekarang cuci tanganmu. Kata bunda. Kemudian bunda berkata, Niko, kakak Reza juga punya permainan menarik. Coba, nanti kamu tanya. Pasti kakak Reza mau mengajakmu bermain. Bunda pernah melihat kakak Reza bisa buat kapal terbang, buat mobil-mobilan dari kardus bekas. Nah, kamu pernah lihat belum? Belum kan? Tanya Bunda Niko. Niko terdiam mendengarkan penjelasan Bunda. Niko sudah tidak merengek lagi. Makanya Bunda sama Ayah menyebut kakak Reza sebagai kakak istimewa. Itu karena kakak Reza kakak yang baik, ramah, dan suka menolong. Kakak Reza memang tidak bisa diajak bermain sepak bola karena kakak Reza diberi kaki yang berbeda oleh Tuhan. Tetapi kakak Reza jago untuk permainan yang lain. Nah, kamu ingin tahu tidak? Lanjut bunda. Iya, aku ingin dibuatkan mainan kakak Reza. Jawab Niko dengan semangat. Aku mau membuat gelembung udara di dalam air. Nanti airnya akan kakak beri warna merah. Pasti bagus sekali. Niko bertanya. Kakak, alatnya apa? Itu ada di tasku. Ayo, kita ke belakang. Jawab kakak Reza. Sesampai di belakang rumah, kakak Reza mengambil air dengan gelas plastik bekas, memasukkan pewarna, lalu memberi sedotan ke dalamnya. Niko sudah tidak sabar ingin mencoba. Niko meminta gelas yang dibawa kakak Reza. Niko mulai meniup sedotan itu. Dan benar kata kakak Reza, dari gelas itu terdengar suara. Niko bermain sambil berlari kesana kemari, tertawa kegirangan. Lihat bunda, bagus kan? Awas, hati-hati Niko, kata bunda. Karena terlalu asik bermain sambil berlarian, Niko tiba-tiba tersandung lalu jatuh. Ia lalu menangis. Oh, aduh. Aduh. Aduh, sakit. Kakak Reza terkejut. Niko, panggilnya. Ia bermaksud menolong Niko, tetapi tongkatnya terjatuh. Bunda juga berlari mendatangi Niko. Karena terkejut, tumpukan piring yang dibawa bunda terlepas jatuh dan pecah. Kenapa Niko? Oh, kok sampai bisa jatuh begini? Sini coba, bunda lihat. Aduh, sakit. Aduh, ini kepalamu terbentur ya? Tanya bunda sambil menghampiri Niko. Bunda segera menolong Niko. Kakak Reza pun membantu mengambil obat. dan mengganti baju Niko yang basah. Sudah, tidak perlu menangis lagi ya. Sebentar nanti sakitnya juga hilang. Yuk, Bunda temani melihat Kakak Reza melakukan percobaan lagi. Makanya, kalian harus hati-hati bermainnya, ya. Ibu mencoba menghibur Niko. Niko masih terisak-isak. Melihat Niko sudah mulai tenang, Kakak Reza kembali bermain lagi. Niko melihat Kakak Reza sambil dipangku ibu. Kakak Reza meniup sedotan yang sudah dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Nah, anak-anak, bermain itu tidak selalu harus berlari-larian, berkejar-kejaran. Kita bisa melakukan permainan yang lain, seperti yang dilakukan Niko dan Kakak Reza tadi. Baiklah anak-anak, demikian tadi cerita dari Bunda yang berjudul Kakak Istimewa, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa.